Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kita dari kitab Usul fi Tafsir karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait Al-Quranul Karim. Telah kita baca definisi Al-Quran secara bahasa dan secara syariat. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bahwa Al-Quran ini ditanggung penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah atau menambah dan mengurangi Al-Quran kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan singkap perkaranya dan Allah jatuhkan dia, dan Allah Azza wa Jal tidak akan membuat hal itu terjadi dan diterima oleh manusia. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan selanjutnya tentang sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh Al-Quran ini. Yang dimiliki Al-Quran. Qala rahimahullah, wa qad wasafahu Allah ta'ala bi awsafin kathiratin. Wa qad wasafahu Allah, dan Allah Azza wa Jal telah mensifati Al-Quran ini bi awsafin kathirah, dengan banyak sifat. Tadullu ala azamatihi wa barakatihi wa ta'athirihi wa shumulihi wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutubi. Al-Quran memiliki banyak sifat. Di sini beliau tidak akan menyebutkan seluruh sifat-sifat Al-Quran. Beliau hanya menyebutkan beberapanya saja. Di antara sifat yang beliau sebutkan di sini adalah al-azamah. Di antara sifat Al-Quran adalah azamatihi, kemuliaan, keagungan. Wa barakatihi, dan barakah, memberikan barakah. Wa ta'thirihi, demikian pula diantara barakah yang diantara kekhususan dan sifat Al-Quran adalah ta'thirihi, memberikan pengaruh kuat. Wa syumulihi, dan sifat Al-Quran juga yang berikutnya syumulihi, mencakup, kecakupannya sangat luas. Kemudian sifat yang berikutnya, wa annahu hakimun ala ma qablahu, dan Al-Quran ini sebagai hakim, pemutus perkara. Maksud hakim di sini sebagai pemutus dan penghapus atas kitab-kitab yang turun sebelumnya. Ini Al-Quran sebagai penghapus syariat atau penghapus apa-apa yang telah turun dari kitab sebelum Al-Quran. Ini diantara sifat-sifat yang beliau sebutkan, dan nanti beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari sifat-sifat yang beliau sebutkan di sini secara terperinci. Yang pertama yaitu tentang azamatul Quran, keagungan Al-Quran. Apa dalilnya? Di sini Syekh menyebutkan ayat, qala Allah Ta'ala, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'adzim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam sab'an, 7 ayat, minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini maksud sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di sini adalah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Wal-Quran al-Azim, dan juga kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam Al-Quran al-Azim, Al-Quran yang agung. Al-Quran yang agung. Lihat di sini Allah menetapkan sifat Al-Quran adalah al-Azim, agung dia. Demikian juga firman Allah yang berikutnya yang beliau sebutkan, qala wal qaf wal Qur'anil Majid, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran al-Majid yang mulia. Semana dengan al-Azim. Maka sifat Al-Quran adalah mulia dan agung. Demikian pula orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran, dia akan meraih keutamaan dan dari sifat Al-Quran ini. Orang yang berpegang dengan Al-Quran, pasti dia akan meraih keagungan dan kemuliaan, dikarenakan dia telah berpegang dengan sesuatu yang mulia tersebut. Nah, dan ini terbukti, bahwa orang-orang yang berpegang, selama kaum muslimin, umat Islam berpegang dengan Al-Quran, mereka pasti akan kokoh dan mereka akan mulia, disegani oleh musuh-musuh Islam, di saat mereka berpegang dengan Al-Quran tersebut. Ini sifat yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu bahwa sifat Al-Quran adalah Al-Azim. Rahmatullah. Kemudian berikutnya, qala wa qala ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dalil tentang sifat yang beliau sebutkan. Yang kedua adalah barakah. Al-Quran memberikan barakah, memiliki sifat mubarak. Firman Allah Azza wa Jalla dalilnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak. Ya, di sini Allah mengatakan mubarak, yang penuh barakah, yang berbarakah. Apa itu barakah? Barakah maknanya adalah banyaknya kebaikan di dalamnya. Banyaknya kebaikan. Sehingga dengan Al-Quran yang Allah berikan barakah kepada orang-orang yang membacanya, orang yang mengamalkan Al-Quran. Dengan Al-Quran tersebut, Allah berikan barakah kepada hamba-hambanya yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Allah berikan barakah pada akal mereka, pada badan mereka, dalam kehidupan mereka, dikarenakan mereka berpegang dengan Al-Quran. Karena sifat Al-Quran adalah mubarak, memberikan barakah, mencakup seluruh barakah. Kebaikan itu terkandung dalam Al-Quran. Demikian juga orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, akan mendapat barakah yang terdapat pada Quran tersebut. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran tersebut diturunkan, tujuannya adalah untuk ditadabburi. Ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadhakkara, dan untuk diambil pelajaran. Ulul albab, bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang memiliki akal cerdas, akal sehat, mereka akan banyak mengambil pelajaran dari Al-Quran yang penuh barakah ini. Maka ini terdapat penetapan sifat barakah terhadap Al-Quran. Qala wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Kemudian ayat yang berikutnya beliau sebutkan lagi tentang dalil atas barakahnya Al-Quran, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan sebagai barakah, yang berbarakah. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Dan ikutilah dia, ikutilah petunjuk Al-Quran tersebut. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapat rahmat. Qala innahu laqur'anun karim. Kemudian ayat yang berikutnya, beliau mengatakan, innahu laqur'anun karim. Sungguhnya, Al-Quran itu merupakan kitab yang mulia, karim. Ini penetapan sifat keagungan dan kemuliaan Al-Quran yang telah lalu. Qala inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Allah berfirman dalam ayat yang lain, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, lil lati hiya aqwam, kepada jalan yang paling lurus. Kepada jalan yang paling lurus, yang terbaik. Jadi jalan yang paling baik dan yang paling lurus adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Tidak ada yang lain. Lillati hiya aqwam. Nah, itu beberapa dalil terkait sifat barakah yang ada pada Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang berikutnya. Faqala ta'ala, di sini dalil tentang sifat yang berikutnya dari Al-Quran, yaitu sifat at-ta'thir. Quran memiliki sifat at-ta'thir, pengaruh, mempengaruhi, memberikan pengaruh terhadap orang yang membaca Al-Quran, yang memahami maknanya, mentadaburi Al-Quran, maka akan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Faqala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini diturunkan kepada gunung, suatu gunung, sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka pasti kamu akan dapati gunung itu khashi', khusyu', mutasaddi', terbelah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Maka Al-Quran ini sebagai sesuatu yang bisa membuat, yang memiliki pengaruh kuat dan dahsyat terhadap orang yang mendengarnya. Bayangkan gunung yang kokoh, yang besar, yang merupakan pasak bumi itu bisa terpecah dikarenakan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang sangat mulia ini, yang sangat memberikan pengaruh kuat sehingga dia bisa terbelah. 6. Benda-benda mati, semua makhluk Allah Azza wa Jalla itu semua berzikir kepada Allah dan mereka semua takut kepada Allah. Di antaranya gunung, tidak mampu. Gunung itu tidak mampu untuk menerima Al-Quran diturunkan kepada mereka. Oleh karena itu, kata Allah berikutnya, wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah permisalan-permisalan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir, agar mereka berpikir. Nah, supaya manusia itu berpikir. Al-Quran ini merupakan perkara yang sangat besar. Seandainya diturunkan kepada gunung, kondisinya seperti ini, gunung itu akan terpecah. Maka bagaimana dengan manusia yang Allah berikan banyak kemuliaan? Tidakkah mereka bisa mengambil pelajaran darinya? Teguran dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Oleh karena itu, di antara sifat Al-Quran adalah mu'athir, memberikan pengaruh. Jika orang mendengar Al-Quran, menghayati maknanya, maka tentu itu akan memberikan pengaruh pada dirinya. Memberikan pengaruh pada dirinya. Demikian juga yang terjadi pada kisah Rasulullah SAW di saat beliau diturunkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Beliau terpengaruh dengan pengaruh yang sangat kuat. Demikian juga para sahabat, bahkan orang Quraisy, orang musyrikin sekalipun. Suatu ketika Rasulullah membaca surat An-Najm yang turun di Makkah waktu itu, di awal-awal surat, termasuk awal-awal surat yang turun kepada beliau. Dan di akhir surat itu ada as-sajadah, ada sujud. Maka Rasulullah SAW bersujud setelah selesai membaca surat An-Najm. Orang-orang musyrikin yang mendengar, orang-orang kafir yang mendengar bacaan beliau alaihissalam, semua turut serta sujud bersama Nabi alaihissalam. Mereka betul-betul terpengaruh, terbawa dengan ayat-ayat Allah, kebesaran dan makna-makna yang terkandung pada surat An-Najm tersebut, sampai-sampai mereka tanpa sadar mereka kafir, sujud semua kepada Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu mereka tersadar bahwa mereka terpengaruh oleh bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kesimpulannya Al-Quran ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Demikian juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk membunuh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dicegat oleh salah seorang sahabat. Celaka kamu, mengapa kamu akan bunuh Muhammad sedangkan keluargamu sendiri saja masih belum selesai, masih belum kamu urus. Itu ada saudaramu yang sudah masuk Islam, Fatimah, saudari Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berpaling arah, ya sudah kalau begitu saya ke rumah saudaranya dia dulu. Berangkatlah dia ke rumah Fatimah, yang mana di situ beliau sedang membaca Al-Quran dengan suaminya dan juga Khabbab bin Al-Arad. Nah, ketika mendengar suara Umar, mereka menyembunyikan lembaran mushaf tersebut, lembaran Al-Quran. Kemudian Umar bertanya, ada apa? Apa yang kalian lakukan di sini? Maka saudaranya menjawab, tidak ada apa-apa. Saya tadi mendengar bacaan Al-Quran. Tidak, kamu tidak mendengar apa-apa. Maka singkat kisah cerita, Umar Al-Khattab kemudian ingin melihat Al-Quran, lembaran mushaf tersebut. Maka setelah beliau mandi, diberikanlah lembaran mushaf tersebut, lembaran Al-Quran kepada Umar Al-Khattab, dan beliau membaca surat Thaha, awal-awal surat Thaha. Setelah itu beliau mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramahu, betapa indahnya ucapan-ucapan ini dan betapa mulianya dia. Setelah itu beliau masuk Islam dan beliau ingin berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, beliau kesimpulannya di sini terpengaruh dengan Al-Quran yang beliau baca itu. Maka beliau berangkat menemui Rasul alaihissalam untuk menyatakan keislamannya. Tapi inilah sifat Al-Quran. Kemudian ayat yang berikutnya, qala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Fa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan kepada orang-orang munafik, kepada mereka suatu surat, faminhum man yaqul, maka sebagian mereka memperolok-olok Al-Quran tersebut bertanya kepada temannya, ayyukum zadatu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya Al-Quran ini? Mereka orang munafik. Maka Allah jawab, fa'ammal ladina amanu fazadathum imanan wahum yastabshirun. Ada apa orang yang beriman, maka mereka pasti akan bertambah keimanan mereka dan mereka akan bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, fazadatuhum rijsan, maka yang bertambah pada diri mereka adalah ar-rijs, kekufuran, kekotoran, ila rijsihim, ditambah kepada kekotoran yang sudah ada pada mereka, wa matu wa hum kafirun, kekufuran di atas kekufuran dan mereka mati di atas kekafiran. Naam. Qala wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, dan kami turunkan dan diturunkan kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yakni Allah azza wajalla berfirman di sini, qala wa uhiya ilayya hadzal qur'an, dan diwahyukan kepadaku Quran ini, liunzirakum bihi wa man balagh, agar aku memberi peringatan kepada kalian wa man balagh, dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Jadi Al-Quran memiliki sifat pemberi peringatan yang bisa memberikan pengaruh. Juga ayat yang lain Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Dan seutama-utama zikir yaitu qiraatul Qur'an. Kemudian qala fala tuti'il kafirina wa jahiduhum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu ikuti jejak orang kafir, wa jahiduhum bih. Berjihadlah kamu dengan Al-Qur'an ini. Berjihad dengan Al-Qur'an yaitu dengan ilmu. Dengan menyampaikan dakwah Al-Quran, disampaikan jihad yang kabira, dengan jihad yang besar. Itulah beberapa dalil terkait sifat bahwa Al-Quran itu memiliki mu'athir, ta'athir, memiliki pengaruh kuat terhadap orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Wa qala ta'ala, kemudian sifat Al-Quran yang berikutnya beliau sebutkan di sini, beliau akan menyebutkan dalil tentang sifat Al-Quran yang mana Al-Quran itu merupakan syamil, mencakup seluruh perkara, mencakup syamil, cakupannya luas, meliput segala problem dan permasalahan yang terjadi pada manusia. Al-Quran syamil. Qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu kitab ini Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas, penerang, likulli syai', untuk semua perkara, untuk seluruh perkara. Wa hudan wa rahmah, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmah. Wa busra lil muslimin, dan sebagai busra, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Nah, kesimpulannya, Al-Quran memiliki sifat asyamil, mencakup segala urusan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Maka apa saja dari perkara yang terjadi, itu semua pasti ada solusi dan jalan keluarnya dalam Al-Quran. Jika seorang memperhatikan hukum-hukum Al-Quran, maka pasti dia akan mendapati bahwa Al-Quran ini tidak menyisakan sedikit pun permasalahan sampai hari kiamat, kecuali telah memberikan petunjuk padanya. Baik itu dengan melalui sunnah Rasulullah SAW maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita tinjau dan kita perhatikan kondisi kita sekarang ini, problem-problem yang menimpa pada diri kita, padahal kita hidup di zaman yang sangat jauh dari diturunkan zaman turunnya Al-Quran. Tapi kita perhatikan problem yang terjadi sampai zaman ini, kemudian kita tinjau hukumnya di dalam Al-Quran, pasti kita dapati jalan keluar, dan Al-Quran telah memberikan solusi dari itu semua. Seakan-akan Al-Quran itu turun untuk kondisi kita sekarang ini. Demikianlah, Al-Quran memiliki sifat asy-syamil. Sampai hari kiamat sekalipun, tidak akan lepas kondisi manusia dari Al-Quran. Yani, Al-Quran pasti merupakan obat dan solusi dari segala sesuatu. Sehingga Al-Quran ini merupakan perkara yang tepat untuk seluruh waktu dan seluruh zaman. Maka salah orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang hanya berlaku di zaman dahulu. Sekarang sudah zaman berbeda. Zaman modern, zaman yang sudah lebih maju. Tidak perlu lagi Al-Quran, salah. Perkara yang batil. Bisa sampai pada tingkat kekufuran jika dia mengatakan ini merupakan merendahkan hukum Allah Azza wa Jal. Al-Quran diturunkan. Kenapa Al-Quran Nabi Muhammad SAW diturunkan dan beliau sebagai Rasul terakhir? Dan kitab yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran. Dan tentunya konsekuensinya, sebagai Rasul dan kitab terakhir yang Allah turunkan, maka kitab itu akan mencakup untuk seluruh perkara yang akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat. Demikianlah hikmah Al-Quran itu dijadikan sebagai kitab terakhir, bagaimana Nabi SAW sebagai Rasul terakhir, karena Allah ingin itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Tetap ada dan berlaku hukumnya sampai hari kiamat. Dan itu semua menjadi hujjah, menjadi bumerang dan pembela bagi manusia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebagai hujjah atas manusia. Kemudian yang berikutnya, qala wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Sungguhnya kami turunkan kepadamu kitab ini dengan al-haq, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai muhaimin, penguasa, penghapus atas kitab sebelumnya, atas kitab-kitab sebelumnya. Allah mengatakan di sini Al-Quran sebagai musaddiq, pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya. Di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Tafsir yang pertama, maksud dari pembenaran di sini yakni bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah menyebutkan tentang Al-Quran, bahwa nanti akan ada kitab yang namanya Al-Quran, atau telah menyebutkan beberapa bagian hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian turunlah setelah itu Al-Quran yang membenarkan berita-berita yang turun pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sehingga Al-Quran dari sini sifatnya memberikan bukti bahwa benar apa yang dahulu dijanjikan itu benar. Allah turunkan dari Al-Quran ini. Makna yang kedua, bahwa Al-Quran ini sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Maksudnya, jadi dengan adanya Al-Quran, Allah benarkan bahwa memang dahulu ada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, Taurat wal Injil. Jadi Al-Quran sebagai pembenar bahwa kitab-kitab itu merupakan kitab yang benar, yang turun dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ini tidak boleh kita mengingkari kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Kita katakan itu At-Taurah wal-Injil, Az-Zabur, Suhuf, dan yang semisalnya dari kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk mengimani dan tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak boleh kita mengingkarinya. Intinya Al-Quran di sini sebagai pembenar terhadap apa yang telah turun dari kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih wa muhaimin. Muhaimin, yakni sebagai al-haimanah. Al-haimanah yaitu, kata Syekh Al-Taimin rahimahullah, as-sayyitarah was-salatah. Yakni penguasa dan sebagai pemimpin. Maksudnya adalah, Quran sebagai muhaimin, yakni sebagai penghapus. Dia yang menghapus hukum-hukum atau kitab, ajaran-ajaran yang turun dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka berhukumlah kamu dengan Al-Quran ini di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Kemudian qala wal Qur'anul Karim. Tapi itulah beberapa sifat terkait Al-Qur'an. Kemudian beliau di sini akan menyebutkan faedah dan permasalahan yang lain terkait Al-Qur'an. Qala wal Qur'anul Karim masdaru asy-syari'atil Islamiyah. Al-Qur'anul Karim merupakan masdar, sumber asy-syari'atil Islamiyah, syariat Islam. Sumber pensyariatan agama Islam itu bersumber dari Al-Qur'an ini yang pertama. Alladzi bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sumber syariat yang dengannya diutus Nabi alaihi salatu wassalam ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha mulia Allah Azza wa Jalla, alladzi, yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu diantara nama Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda, kepada hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira, agar dia, liyakuna, yani agar Rasul alaihi salatu wassalam menjadi lil alamina nadhira, pemberi peringatan bagi seluruh alam. Dengan Al-Quran ini beliau menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam ini. Qala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ayat yang berikutnya, ayat yang lain. Qala kitabun anzalnahu ilayk, kitab yang kami turunkan kepadamu ini, litukhrijan nas, tujuannya adalah untuk mengeluarkan manusia minadh dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Rabb mereka kepada jalan Allah Al-Aziz Al-Hamid, Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah Azza wa Jal, dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan celakalah orang kafir bagi mereka adab yang keras. Taib ini, di sini Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai furqan, pembeda, dan juga sebagai sesuatu yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sehingga dari sini Al-Quran merupakan sumber syariat Islamiyah. Sumber syariat Islamiyah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula, wasunnatun Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam juga merupakan masdaru tashri'in, masdar, sumber pensyariatan. Kama qarrarahu al-Qur'an, sebagaimana diikrarkan oleh Al-Qur'an. Allah berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Qala wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat di atas kesesatan yang nyata. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang datang dari kalian dari Rasul, ambillah, dan apa yang dia larang dari kalian melakukannya, maka janganlah kalian melakukannya, ini berhentilah dari larangan-larangannya. Wa qala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, pasti Allah Azza wa Jalla akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ini semua diantara dalil bahwa sunnah Nabi SAW itu merupakan tashri', sumber syariat, sebagaimana Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran. Jadi hukum-hukum syariat itu bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang sunnah itu merupakan tashri' aidan. Dari Al-Quran, diantaranya juga, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, waspadalah, hendaknya mereka waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasul. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tapi itu perintah Rasul, sunnah, hati-hati. Al-Quran telah melarang, beri peringatan. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu urusan, suatu perkara, suatu hukum, untuk berpaling dari, tidak mau menerima hukum Allah dan Rasul-Nya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari ucapan beliau adalah wahyu bukanlah suatu hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan itu bukanlah hawa nafsu dari hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyun yuha. Maka ini semua sangat jelas bahwa sunnah itu juga merupakan pensyariatan. Jadi dari sini kita mengetahui sesatnya orang-orang yang batilnya orang-orang yang mengatakan bahwa kami hanya mengambil hukum dari Al-Quran. Itu disebut kelompok Quraniyin. Kami tidak mengambil dari apa-apa yang telah ada dalam Al-Quran. Maka kita bantah mereka. Dan sebenarnya mereka di sini tidak mengamalkan Al-Quran, tidak berhukum dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran telah memerintahkan untuk kembali kepada Rasulullah, kepada sunnahnya. Sedangkan mereka tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Mereka berdusta dalam pengakuan mereka. Dan juga kita katakan, bagaimana kamu akan menerapkan syariat ini jika hanya bersandar pada Al-Quran, tidak kepada sunnah Rasulullah? Gimana kamu tahu sholat itu ada 5 rakaat, ada 5 kali zuhur asar? Gimana sholat itu ada 4 rakaat, ada yang 3 rakaat? Gimana berpuasa? Tidak disebutkan perincian dalam Al-Quran. Bagaimana dia akan mengamalkan syariat jika dia meninggalkan sunnah? Bagaimana zakat perinciannya? Zakat hewan ternak, zakat emas, perak, dan seterusnya. Itu tidak disebutkan dalam Al-Quran perinciannya. Maka tidak bisa beramal hanya dalam Al-Quran tanpa kepada sunnah. Dan hakikatnya dia tidak beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Itulah terkait syariat. Hal sumber syariat yaitu Al-Quran dan sunnah. Baik, itu yang kita bahas di pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.